Fitnah dan azab kubur merupakan keadaan yang sangat besar, sehingga Rasulullah memohon ampun perlindungan dari hal itu baik dalam salat maupun di luar salat. Beliau pun sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah dan azab kubur. Orang-orang yang terpelihara dari fitnah dan azab kubur. Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar atau tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah dan azab kubur. Mereka di antaranya adalah 1. Orang yang mati syahid. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." 2. Seorang yang gugur ketika bertugas jaga. Setiap yang gugur akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. 3. Seseorang yang meninggal hari Jumat. Setiap muslim yang meninggal hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. 4. Seseorang yang meninggal karena sakit perut. Abdullah ibn Yasar berkata, "Aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Sa'd dan Khalid ibn Uraftah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut, keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, 'Bukankah Rasulullah bersabda, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur?' Yang satunya menjawab, 'Ya,